Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkas terhadap tafsir ayat-ayat tentang puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas dua ayat, yaitu ayat 183 dan 184. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang berikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas terhadap petunjuk tersebut serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain apabila dia tidak berpuasa. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kalian, dan agar kalian bersyukur. Baik. Inilah ayat 185 dari surat Al-Baqarah dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nukathir rahimahullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji bulan Ramadan. Dengan apa pujiannya? Dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, dan lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Dan ulama menjelaskan maksudnya adalah Al-Quran diturunkan pertama kali dari Allah subhanahu wa ta'ala secara sekaligus 30 juz secara sekaligus ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah yang ada di langit dunia, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya. Itu maksudnya. Inilah yang dimaksud di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadr, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dalam ayat yang lain disebutkan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia secara sekaligus. Langit dunia, di sana ada satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pertama kali. Iya. Kemudian dari sanalah diturunkan selama 23 tahun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini lebih bersemangat lagi. Lebih bersemangat lagi di dalam membaca Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, atau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan serta paling semangat di dalam melakukan kebaikan. Dan beliau akan lebih semangat lagi dalam melakukan kebaikan atau dalam kedermawanan di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menemui beliau, lalu malaikat Jibril mengajarkan kepadanya Al-Quran, mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Wa kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan adalah malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan, lalu mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Maka sungguh, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril, beliau sangat bersemangat atau lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Jamaah sekalian, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih meningkatkan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran bersama malaikat Jibril di malam-malam bulan Ramadan. Di sini saya kutipkan ada sebuah ucapan yang sangat indah menjelaskan makna hadis ini dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, "Dallal hadis ala istihbab dirasatil Quran fi Ramadan wal ijtima' ala dhalik." Hadis ini menunjukkan dianjurkannya untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan dan berkumpul untuk melakukannya. Jadi subhanallah, mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini di bulan Ramadan dalam rangka mempelajari ayat-ayat tentang puasa, termasuk di dalam sunnah yang ada pada hadis ini. Iya. Jadi disunnahkan untuk mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan dan berkumpul untuk melakukannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama malaikat Jibril. Iya. Wa irdil Quran ala man huwa ahfadhu lahu. Dan juga disunnahkan kita membaca Al-Quran di hadapan orang yang lebih hafal dari kita. Ini perlu diperhatikan sunnah yang mungkin banyak ditinggalkan di bulan ini. Baca Al-Quran di hadapan orang yang lebih hafal daripada kita atau lebih tahu tentang hukum-hukum tajwid. Ini penting. Jangan hanya baca sendiri. Baca sendiri disunnahkan, ini juga disunnahkan. Baca Al-Quran di hadapan orang yang lebih hafal ataupun lebih paham tentang hukum-hukum tajwid, atau bahkan yang lebih paham tentang makna-makna dan kandungan di dalam ayat-ayat tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa fihi dalilun ala istihbabil ikthar min tilawatil Quran fi syahri Ramadan. Di dalam hadis ini juga terdapat dalil anjuran memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, wa khasatan laylan, lebih khusus lagi di waktu malam, lebih khusus lagi di waktu malam, karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, malaikat Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu malam untuk membacakan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Ya. Jadi secara umum pada setiap siang dan malam Ramadan dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran, tapi di waktu malam lebih ditekankan lagi, dan lebih ditekankan lagi adalah di dalam solat memperbanyak membaca Al-Quran. Dan subhanallah, para sahabat, demikian pula tabi'in dan ulama ussalaf, itu di bulan Ramadan benar-benar lebih meningkatkan amal ibadah mereka dalam membaca Al-Quran. Ya. Kalau ada yang biasanya khatam setiap sebulan sekali, maka di bulan Ramadan mereka tingkatkan. Ada yang 7 hari sekali, di bulan Ramadan mereka tingkatkan. Bahkan diriwayatkan sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dalam sehari mengkhatamkan 2 kali. Sekali di waktu siang dan sekali di waktu malam. Dan itu bukan hal yang mustahil untuk orang yang menghafal Al-Quran seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bisa jadi beliau bukan hanya membaca biasa, tapi beliau membaca di dalam solatnya juga. Jadi beliau baca di luar solat dan di dalam solat sampai khatam. Setiap hari 2 kali, sekali di waktu siang dan sekali di waktu malam, ketika di bulan Ramadan. Itu para ulama, ketika di bulan Ramadan. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Tetapi jamaah sekalian, perlu dipahami, Al-Quran yang dimaksudkan di sini untuk kita tingkatkan di bulan Ramadan bukan sekedar membacanya, tetapi juga mempelajari makna dan kandungannya. Mempelajari makna dan kandungannya. Iya. Dan juga di sini ada peringatan bagi kita untuk berusaha membacanya sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Artinya, orang yang belum tahu hukum-hukum tajwid, hendaklah berusaha untuk belajar. Berusaha untuk belajar memperbaiki bacaannya. Baik. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keutamaan Al-Qur'an. Al-Qur'an datang kepada kita sebagai petunjuk dan penjelas. Demikian pula Al-Qur'an adalah pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Maka siapa yang mempelajari Al-Qur'an, dialah yang akan mendapatkan petunjuk. Dia akan mendapatkan petunjuk. Siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan tersesat. Dan yang dimaksud di sini bukan Al-Quran semata-mata, tetapi juga sudah dimaksud dalam ayat ini adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman salaf. Kenapa? Karena Al-Quran memerintahkan kita demikian, untuk mempelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Maka siapa yang mempelajarinya, dia akan mendapatkan petunjuk dan dia akan bisa mengenal mana yang benar dan mana yang salah. Sebaliknya orang yang tidak mempelajarinya, maka dia akan tersesat, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Jadi inilah kemuliaan Al-Quran. Kemudian lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, yaitu bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Ayat yang mulia ini adalah penegasan dari Allah akan wajibnya puasa Ramadan bagi orang yang tidak melakukan safar. Demikian pula orang yang sehat, yang mampu untuk berpuasa. Apabila dia mengetahui bulan Ramadan telah masuk, wajiblah atasnya berpuasa. Namun ini ayat yang sifatnya global. Ayat yang global membutuhkan perincian, pengkhususan. Kapan dimulainya berpuasa? Kapan masuknya bulan Ramadan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perincian. Bulan Ramadan itu ditentukan dengan melihat bulan atau menggenapkan bulan menjadi 30, dan juga dengan mengikuti keputusan pemerintah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30." Kalau kalian telah melihat bulan, berpuasalah. Kalau kalian belum melihat bulan, maka hendaklah kalian kalau kalian melihat bulan, berpuasalah, dan apabila kalian telah melihat bulan, berbukalah. Maksudnya berhari raya Idul Fitri. Kalau bulan tertutup atas kalian, tidak terlihat, maka genapkan bulan menjadi 30. Artinya kita melihat pada tanggal 29, kalau tidak ada bulan hilal baru, bulan baru yaitu hilal yang muncul, maka genapkan bulan menjadi 30. Iya. Dan enggak cukup sampai di situ. Orang yang sudah melihat bulan, dia harus melaporkan kepada pemerintah. Apabila pemerintah menetapkan, barulah dia ikut berpuasa. Ini pendapat yang benar insyaallah taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun." Puasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Demikian pula berhari raya Idul Fitri adalah hari di mana kalian semua berhari raya, dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semuanya menyembelih. Jadi hadis yang mulia ini dijelaskan para ulama maknanya adalah kewajiban berpuasa dan berhari raya Idul Fitri maupun Idul Adha bersama pemerintah. Maka apabila kita mengetahui pemerintah telah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan kita dalam keadaan mukim di satu negeri, tidak safar, demikian pula kita dalam keadaan sehat, tidak sakit, maka wajiblah bagi kita untuk berpuasa. Baik. Kemudian dijelaskan para ulama ayat ini sebagai nasikh atau pembatal hukum ayat yang sebelumnya. Pembatal hukum yang dijelaskan di dalam ayat yang sebelumnya. Apa yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya? Dalam ayat sebelumnya kaum muslimin belum diwajibkan berpuasa. Masih diberikan pilihan. Mau berpuasa boleh, mau berbuka dan diganti dengan fidyah juga boleh. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi dahulu syariatnya seperti itu. Jadi pensyariatan puasa itu tidak sekaligus wajib puasa. Pada awalnya dahulu masih diberikan pilihan. Allah memberikan pilihan kepada kaum muslimin, apakah mau puasa silahkan, atau mau membayar fidyah saja tanpa berpuasa. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahui. Iya. Itu pada ayat sebelumnya, ayat 184. Maka pada ayat 185 adalah penghapusan terhadap hukum sebelumnya. Yaitu Allah tegaskan siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Dipahami ya? Jadi ini adalah penghapusan hukum. Penghapusan hukum. Iya. Hanya saja, sebagaimana sudah kita jelaskan juga pada pertemuan yang lalu, penghapusan hukum ini tidak berlaku bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dan orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Mereka tetap diberikan pengecualian, yaitu mereka tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah. Baik, jadi itu pengecualian yang hukumnya tidak terhapus. Adapun orang yang sehat, yang mampu dan mukim, maka mereka wajib untuk berpuasa. Baik. Kemudian Allah tegaskan lagi, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain apabila dia tidak berpuasa. Jadi ini penegasan yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya dan sudah kita bahas juga. Di dalam hadis, di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan dua kategori orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang sakit atau orang yang melakukan safar, dan sudah kita rinci kemarin hukum-hukumnya. Iya. Maka bagi orang yang sakit dan orang yang melakukan safar kemudian berbuka puasa, dan sakit di sini adalah sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, wajib bagi mereka untuk mengqadha, yaitu mengganti di hari-hari yang lain setelah Ramadan, selain di hari-hari yang terlarang. Hari-hari yang terlarang itu ada tiga: Idul Fitri, Idul Adha, dan tiga hari Tashrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Iya. Kemudian dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya as-saum." Kata beliau, dahulu aku memiliki kewajiban puasa min Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. "Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Maka aku tidak mampu mengqadha atau tidak bisa mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Maksudnya karena kesibukan beliau di dalam berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini para ulama menjelaskan mengqadha itu wajib dilakukan sebelum sampai bulan Ramadan berikutnya, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, maka wajib dilakukan sampai masuk bulan Ramadan berikut, sampai sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Iya. Jadi dalam ayat ini terdapat perintah bagi kita untuk mengqadha puasa. Iya. Untuk dua orang. Untuk dua orang. Orang sakit dan orang yang melakukan safar. Orang yang melakukan safar. Ada tiga orang lagi. Ada tiga orang lagi yang boleh untuk berbuka dan wajib mengqadha. Orang yang ketiga adalah orang yang berbuka puasa karena khawatir akan tertimpa satu kemudaratan yang besar. Orang yang berbuka puasa karena takut tertimpa satu kemudaratan yang besar. Iya. Contohnya, orang-orang yang tinggal di negeri yang siangnya itu panjang, maka wajib bagi mereka berpuasa. Kalau kemudian mereka tidak mampu berpuasa, setelah mereka lalui ternyata mereka tidak sanggup, atau khawatir tertimpa satu mudarat yang besar, maka boleh bagi mereka untuk berbuka. Tapi gak boleh mereka masuk pagi dalam keadaan sudah berbuka, tidak. Coba dulu puasa. Coba dulu berpuasa. Iya. Ini sama dengan seorang pekerja berat. Gak boleh dia masuk pagi dalam keadaan sudah berbuka. Dia harus berpuasa terlebih dahulu. Setelah dia jalani, ternyata dia tidak sanggup karena saking berat pekerjaannya, atau dia khawatir dia akan binasa, akan tertimpa kemudaratan yang besar, maka wajib, maka boleh baginya untuk berbuka, dan wajib baginya untuk mengqadha. Wajib baginya untuk mengqadha. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang juga dibolehkan untuk berbuka dan wajib mengqadha adalah wanita yang tidak berpuasa karena haid dan nifas. Wanita yang tidak berpuasa karena haid dan nifas. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Dahulu kami tertimpa haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Menurut pendapat yang paling kuat insyaallah taala, wanita hamil dan menyusui kewajibannya hanyalah membayar fidyah, kewajibannya hanyalah mengqadha, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a syatra salati aw nisfa salati wa sawma 'anil musafiri wa 'anil murdi aw al hubla." Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan sebagian salat atau separuh salat dan puasa dari musafir dan dari wanita menyusui atau wanita hamil. Maka kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, berdasarkan hadis ini, wanita hamil dan menyusui itu boleh berbuka sebagaimana musafir, dan kewajibannya juga seperti musafir. Kewajibannya juga seperti musafir. Iya. Apa kewajiban musafir? Kewajiban musafir adalah mengqadha. Tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini atau dari ayat yang mulia ini, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang diberikan udzur untuk tidak berpuasa. Apa kewajibannya? Mengqadha. Kewajibannya adalah mengqadha, dan lengkapnya ada 5 orang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran, dan ini pendapat sebagian ulama, bahwa orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, maka qadha pun tidak ada baginya. Iya. Jadi orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, tidak ada qadha baginya. Sudah, dia sudah enggak ada kesempatan lagi untuk berpuasa. Kenapa? Karena Allah menyebutkan kepada kita udzur orang yang boleh untuk meninggalkan puasa, dan kewajibannya adalah mengqadha. Adapun orang yang enggak punya udzur, itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya dia boleh mengqadha. Sama dengan salat. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyakdiha idza dzakaraha." Siapa yang tertidur dari satu salat atau dia lupa, maka hendaklah dia mengqadha ketika dia ingat. Nah, di sini disebutkan udzurnya. Tidur, tertidur dan lupa. Adapun orang yang sengaja, itu enggak ada dalilnya. dia sengaja meninggalkan sholat sampai habis waktu. Apalagi alasannya nonton bola, subhanallah. Bola lebih penting daripada sholat. Iya. Atau menyelesaikan pekerjaannya dulu. Iya. Sampai habis waktu dia belum sholat, maka tidak ada qadha baginya. Ini pendapat sebagian ulama dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan Asy-Syaikh Ibn Utsaimin. Walaupun jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat wajib untuk mengqadha, dan itu yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah, demikian pula Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullahu taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, yang paling penting untuk kita pahami, meninggalkan puasa tanpa udzur adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dua malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi beliau. Dan mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summan talaqa bi fa idza qaumun mu'allaquna bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedua malaikat tersebut membawaku sampai tiba-tiba aku menyaksikan satu kaum yang digantung terikat di pergelangan kaki-kaki mereka. Barangkali mereka terikat dalam kondisi terbalik, karena diikat di kaki, tergantung terbalik, diikat di kaki, dan mulut-mulut mereka robek serta mengalirkan darah. Maka Nabi SAW bersabda, "Man haula?" Beliau bertanya kepada malaikat, siapa mereka itu? Malaikat itu menjawab, "Haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi subhanallah, di dalam hadis yang mulia ini dijelaskan kepada kita hukuman yang sangat keras akan diberikan kepada orang yang membatalkan puasa tanpa udzur. Digantung dengan cara terbalik dan mulut-mulut mereka robek serta mengeluarkan darah. Maka ini menunjukkan meninggalkan puasa adalah dosa yang sangat besar kalau dilakukan tanpa udzur. Ya. Oleh sebab itu, wajib bagi setiap muslim kalau melihat orang yang meninggalkan puasa, untuk apa? Melarang. Melarang dengan tangannya. Kalau enggak mampu dengan lisannya. Kalau enggak mampu juga, paling tidak benci dalam hati. Tetapi bagi yang mampu, harus merubah dengan tangan. Contohnya siapa? Pemerintah. Pemerintah wajib mengeluarkan aturan dan menindak orang-orang yang tidak puasa. Orang-orang yang tidak puasa. Makanya alhamdulillah, sebagian dari pemerintah daerah kita punya peraturan yang bagus. Rumah makan harus ditutup, karena itu hukumnya haram. Membantu orang yang tidak puasa, memberi makan kepadanya dalam keadaan dia gak punya uzur, maka berarti menolong di dalam dosa. Padahal Allah mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian saling menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Iya. Jadi tidak boleh kita memberi makan, apakah dengan cara dijual atau apa namanya gratis, kepada orang yang tidak puasa padahal dia wajib puasa. Termasuk kepada orang kafir sekalipun. Iya. Karena orang kafir juga wajib berpuasa. Walaupun kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Jadi serba salah. Wajib puasa, tapi puasa, kalau dia puasa, puasanya enggak sah. Kalau begitu gimana solusinya? Solusinya masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu supaya puasanya sah. Iya. Kemudian, lanjutan ayat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Inilah syariat puasa, syariat yang mudah, bukan syariat yang susah. Syariat yang memberi kemudahan, bukan untuk menyusahkan. Walaupun mungkin kadang secara zahir kita melihat sesuatu itu menyusahkan, padahal pada hakikatnya itu memudahkan. Karena kita tidak tahu hikmah-hikmah yang sangat agung, yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya. Dan tidak ada syariat Allah yang berat. Kalaupun ada yang berat, maka pasti akan diberikan kemudahan. Itu sudah karakter syariat. Contohnya itu tadi, orang sakit, berat berpuasa, boleh berbuka, bahkan bisa jadi wajib kalau berpuasa bisa membahayakannya. Demikian pula orang yang melakukan safar, menunjukkan apa? Tidak ada yang berat di dalam syariat yang mulia ini, karena selalu syariat ini memberikan keringanan. Ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam agama ini satu kesempitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bu'ithtu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus dengan agama tauhid yang penuh dengan kemudahan. Agama hanifiyah, agama tauhid yang berpaling dari kesyirikan dan penuh dengan kemudahan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innad dina yusrun falan yushadda hadzal din illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada yang memberatkan agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Dia akan terkalahkan. Jadi ini sifat agama kita, agama yang mudah, bukan untuk mempersulit. Baik. Kalau begitu, kenapa ada orang yang mengatakan agama ini sulit? Agama ini menyusahkan. Karena kebodohan mereka, tidak mampu melihat hakikat agama, dan juga karena kelemahan iman mereka, dan juga karena bisa jadi mereka ingin merusak Islam atau ingin menjelek-jelekkan Islam, seperti orang-orang liberal atau orang-orang yang menyimpang. Dan juga bisa jadi karena seseorang itu sudah terlalu terkungkung dengan hawa nafsu dan terbelit dengan ikatan syaitan, sehingga agama yang mudah ini dia rasa berat. Ini kenyataannya. Kalau dia bermohon kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam mengamalkan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Baik. Kemudian ayat berikutnya, walitukmilul iddah, dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan, yaitu bulan Ramadan. Sempurnakan bulan Ramadan itu dua kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Maka kita sempurnakan. Ya. Bagaimana cara menyempurnakan? Tadi sudah kita katakan, dengan cara melihat bulan, yaitu pada tanggal 29 setelah terbenam matahari, kita lihat apakah ada muncul bulan Syawal Kalau bulan tidak muncul, maka kita sempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Itulah dua cara yang benar di dalam menetapkan bulan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun dengan cara hisab atau hitung-menghitung bulan, maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Ayat ini maknanya kata para ulama adalah kewajiban bertakbir apabila sudah masuk satu Syawal. Jadi setelah berakhir bulan Ramadan, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Iya. Oleh karena itu ulama menjelaskan waktu untuk takbiran pada Idul Fitri dimulai sejak terbenam matahari di akhir Ramadan. Sampai kapan? Sampai imam selesai berkhutbah. Iya. Tapi ketika imam berkhutbah kita enggak boleh takbir. Kalau ada sela-selanya imam diam, maksudnya sebelum imam naik khutbah, setelah sholat, kita boleh bertakbir. Iya. Itu waktunya. Beda dengan takbir Idul Adha. Kalau takbir Idul Adha, disunahkan memperbanyak takbir sejak tanggal 1 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sampai tanggal 13 Zulhijjah terbenam matahari. Dan disunahkan lagi untuk bertakbir setiap habis sholat. Pada dimulai dari 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Jadi beda ya. Ada takbir umum dan takbir khusus. Kalau takbir umum dimulai dari 1 Zulhijjah. Kalau takbir khusus, yaitu tambahan, memperbanyak takbir, sehabis sholat adalah mulai tanggal 9 Zulhijjah, ba'da subuh, sampai tanggal 13 Zulhijjah, ba'da asar. Iya. Adapun takbir umumnya masih terus sampai terbenam matahari, sampai waktu maghrib. Baik. Itu Idul Adha. Adapun Idul Fitri, tidak ada takbir khusus setelah habis sholat. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya, Idul Fitri tidak ada takbir khusus setelah habis sholat. Semuanya takbir sifatnya umum. Jangan dikhususkan setelah habis sholat saja. Beda dengan Idul Adha. Demikian, berdasarkan dalil-dalil yang ada, dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian di sini, ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kata Allah, ala ma hadakum. Kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang telah Dia berikan kepada kalian. Di sini jamaah sekalian perlu diperhatikan dengan baik. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita bisa beribadah di bulan Ramadan, bahkan di seluruh kehidupan kita, tidak lain hanyalah hidayah dari Allah, adalah pemberian dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya kita memuji Allah. Kita mengagungkan Allah. Artinya apa? Jangan sampai kita mengagungkan diri kita, yaitu dengan bersifat ujub. Setelah kita beribadah, Masya Allah, kita mampu beribadah 30 hari. Beribadah sebulan penuh. Melakukan puasa Ramadan. Demikian pula sholat malam. Ya. Bahkan ada yang Masya Allah, sholat malamnya setiap malam satu juz dibaca dalam sholat tarwih. Ya, ada yang lebih daripada itu, ada yang sampai tiga juz, ada yang lebih lagi. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah seperti yang kita sebutkan tadi mengkhatamkan Al-Quran, subhanallah, mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Ya, belum lagi bacaan-bacaan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Maka semua ini jangan dikira kita sudah hebat. Di situ ada pintu setan yang besar yaitu apa? Pintu menjerumuskan kita dalam sifat ujub, kagum terhadap diri. Kalau kita sudah seperti itu, hancurlah ibadah kita. Hancurlah ibadah kita. Karena yang seharusnya kita agungkan adalah Allah. Iya. Apalagi sampai muncul kesombongan. Yang lebih parah lagi, ada yang sudah yakin ibadahnya pasti diterima dan dia dapat ampunan. Sehingga Idul Fitri katanya kembali suci. Iya. Padahal Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, bukan kembali suci. Iya. Dia yakin sudah kembali suci. Padahal ibadahnya saja belum tentu diterima. Iya. Ini yang lebih parah. Jadi ini hakikatnya. Allah ingatkan kita. Setelah kita melalui bulan Ramadan, kita beribadah kepadanya, apa yang kita lakukan? Bertakbir. Memuji Allah. Dia yang menganugerahkan nikmat ini kepada kita. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Dan agar kalian bersyukur. Artinya harus kita syukuri, itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah, kita bisa beribadah kepadanya, harus kita syukuri. Pertanyaannya, bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur adalah dengan beribadah kembali. Itu namanya bersyukur. Makanya, setelah berlalu puasa Ramadan, kita sudah disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu adalah puasa untuk mensyukuri bulan Ramadan. Dan setelah itu, Allah akan berikan balasan kepada kita. Apa itu? Mendapatkan pahala setahun. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Kalau kita sudah mampu berpuasa 6 hari di bulan Syawal, berarti kita dapat nikmat. Dan nikmat itu perlu kita syukuri lagi. Dengan cara apa? Beribadah lagi berikutnya. Ibadah yang berikutnya juga nikmat, perlu dengan disyukuri lagi. Dengan cara apa? Beribadah lagi berikutnya. Berarti terus-menerus kita beribadah, enggak putus-putus nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Itu baru nikmat yang bisa kita hitung. Belum lagi yang belum bisa kita hitung. Subhanallah. Maka kehidupan manusia harus dalam keadaan terus-menerus bersyukur kepada Allah. Dan syukur pada hakikatnya adalah beribadah kepada Allah. Baik. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini dekat. Aku menjawab doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk." Jamaah sekalian, inilah ayat 186. Di dalamnya ada pelajaran penting bagi kita, yaitu tentang keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa. Ayat ini, walaupun tidak berbicara tentang puasa, tapi tentang doa. Tapi dia dihimpit oleh ayat-ayat puasa. Dihimpit oleh ayat-ayat puasa. Kalau kita perhatikan secara sepintas, ayat ini tidak ada hubungannya dengan puasa. Hubungannya dengan apa? Dengan doa. Tapi jemaah sekalian, sesungguhnya di dalam ayat ini terkandung amalan puasa yang sangat penting sekali. Yaitu apa? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Terutama di bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yawmin wa lailatin wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watun mustajabah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka pada setiap siang dan malam hari Ramadan. Pada setiap siang dan malam hari Ramadan. Dan bagi setiap muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada setiap siang dan malam Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Bagi setiap muslim, pada setiap siang dan malam Ramadan ada doa yang pasti dikabulkan. Demikian pula dalam hadis Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga doa yang tidak akan ditolak. Da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir. Yaitu doanya orang tua untuk anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya musafir. Maka ayat ini dan hadis-hadis yang kita sebutkan menunjukkan kepada kita anjuran untuk memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Betapa tidak, Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Dalam riwayat yang lain, membuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat yang lain, membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Di situ terkandung isyarat bagi kita untuk banyak berdoa, untuk banyak berdoa. Dan subhanallah, dalam ayat ini Allah menjanjikan untuk mengabulkan doa tersebut. Sebagaimana juga dalam surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مَدَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan yang sangat hina. Iya. Jadi, subhanallah, benar-benar anjuran untuk banyak berdoa. Terutama orang yang berpuasa, dalam kondisi lapar, dalam kondisi lemah, dan dia kuatkan harapan kepada Allah, maka insyaallah ta'ala lebih dapat dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian di dalam ayat ini juga terkandung adab berdoa. Allah nyatakan, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Artinya apa? Di situ terkandung isyarat bagi kita, berdoa itu gak boleh teriak-teriak, enggak boleh keras-keras. Ya. Apalagi pakai alat. Alat itu namanya saja pengeras suara. Ya. Allah dekat. Kenapa teriak-teriak? Ya. Jadi doa itu harusnya dengan suara yang lirih. Dengan suara yang pelan, dengan penuh adab. Jangan teriak-teriak. Sama dengan berzikir. Ya. Ketika para sahabat ada yang mengeraskan suara tatkala berzikir atau berdoa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an basira. Wahai manusia, kasihani diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli lagi gaib. Yang kalian seru adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Jadi ini adab berdoa. Pelan-pelan saja, jangan teriak-teriak. Apalagi ramai-ramai. Ya. Kecuali yang memang disunahkan untuk dikeraskan. Itu pun bukan bermakna teriak-teriak. Ya. Contohnya dikeraskan takbir itu tadi. Takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi dikeraskan itu khusus bagi laki-laki. Dikeraskan khusus bagi laki-laki. Perempuan dipelankan. Ya. Karena adanya dalil yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah SAW dan para sahabat bertakbir dengan keras. Itu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum. Berdoa yaitu dengan suara yang lirih, bukan dengan cara mengeraskan. Baik. Kemudian di dalam ayat yang mulia ini juga terdapat pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu doa adalah sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah sebesar-besarnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kepada selain Allah seperti berdoa kepada penghuni kubur atau berdoa kepada makhluk, kepada para jin, kepada malaikat sekalipun, para nabi dan para wali, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah tegaskan, barang siapa yang menjawab seruannya dan beriman kepadanya, maka mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Kita masuk ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa, yaitu malam bulan Ramadan, untuk berhubungan dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian bagi mereka. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian, maka Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal ana bashiruhunna. Maka sekarang campurilah mereka, yaitu istri-istri kalian. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah tetapkan untukmu. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajar, dan makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Summa atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampuri mereka dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah ketetapan-ketetapan Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Inilah ayat yang terakhir dari rangkaian ayat-ayat puasa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Insyaallah kita jelaskan secara ringkas. Pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini, yang pertama adalah ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya berhubungan suami istri termasuk pembatal puasa. Berhubungan suami istri termasuk pembatal puasa. Bahkan ayat ini menjelaskan berhubungan suami istri itu membatalkan puasa dan juga terlarang di malam bulan Ramadan pada hukum sebelumnya. Jadi hukum sebelumnya para sahabat itu dilarang berhubungan suami istri setelah isya. Jadi bolehnya hanya antara maghrib dan isya. Mereka boleh makan minum dan berhubungan suami istri. Setelah isya enggak boleh lagi. Maka ini memberatkan para sahabat. Mereka merasa berat. Kemudian turunlah ayat ini untuk memberikan keringanan. Iya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa membatalkan puasa dengan cara berhubungan suami istri itu juga termasuk perbuatan dosa, dan bahkan termasuk dosa yang sangat besar, lebih besar dari batal karena makan dan minum. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis yang panjang dijelaskan bahwa orang yang batal puasa karena berhubungan suami istri, dia bukan sekedar wajib untuk bertobat, tapi juga wajib membayar kafarah. Jadi ini hukum yang harus diketahui. Puasa itu berhubungan suami istri membatalkan puasa. Berdasarkan ayat ini, dan juga berdasarkan hadis, bukan hanya membatalkan puasa, tetapi juga mewajibkan kafarah, membayar denda. Apa dendanya? Dendanya ada 3 pilihan. Tidak boleh berpindah kepada pilihan berikutnya, kecuali belum tidak mampu pilihan sebelumnya. Pilihan yang pertama adalah membebaskan seorang budak yang beriman. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, gak boleh putus. Kalau putus, mulai lagi dari awal. Kecuali putus karena satu udzur syar'i. Iya. Jadi kalau dia berhubungan suami istri dan batal puasanya selama 6 hari, maka dia harus puasa 1 tahun penuh. Iya. 1 tahun full. Kalau terputus dengan Idul Fitri atau Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka harus dia ganti itu. Iya. Jadi ini hukumannya. Kalau dia mampu, wajib dia lakukan. Kalau dia tidak mampu juga, barulah dia memberi makan 60 orang miskin. Dan harus 60 orang. Beda dengan fidyah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, fidyah itu boleh diberikan kepada 1 orang atau 10 orang misalkan, untuk bagian 30 orang. Kalau ini enggak boleh. Harus kepada 60 orang miskin, yaitu sebanyak setengah sok atau kurang lebih 1,5 kilogram bahan makanan pokok. Iya. Kecuali kalau dia tidak mampu, maka tidak ada lagi kewajiban atasnya, yang ada hanyalah kewajiban bertobat kalau dia enggak mampu. Dan ini juga berlaku bagi istri. Kalau istri enggak dipaksa, sama-sama mau, maka juga istri wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Iya. Kecuali istri dipaksa. Maka kalau istri dipaksa, enggak ada kewajiban kafarah, bahkan puasanya enggak batal. Orang yang dipaksa melakukan pembatal puasa, puasanya tidak batal. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita petik, kita batasi pelajaran terkait puasa saja, karena kalau kita luaskan ini pembahasannya luas sekali. Pelajaran yang bisa kita petik luas sekali. Mungkin kita petik yang terkait dengan puasa saja. Iya. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari firman Allah, wabtagu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah karuniakan atas kalian. Di sini ulama menjelaskan maknanya adalah anak dari hasil hubungan suami istri. Ada juga yang mengatakan itu adalah hubungan suami istri itu sendiri, itu adalah karunia Allah. Ada juga yang mengatakan itu adalah perbuatan yang halal, boleh kalian lakukan. Dan ada juga yang menafsirkan maknanya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Ini yang Allah perintahkan kepada kita dalam ayat ini untuk kita cari. Dan kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, ayat ini mencakup segala kebaikan. Kita disuruh cari. Baik. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa makan dan minum membatalkan puasa. Sebagaimana kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita waktu berpuasa. Awalnya adalah terbit fajar. Terbit fajar, yaitu menjadi jelas benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya adalah garis putih di ufuk timur yang membentang dari utara ke selatan. Itu namanya fajar. Dan itu disebut dengan fajar shadiq. Adapun garis putih yang meninggi dari atas ke bawah, maka itu disebut fajar kadhib, belum masuk waktu subuh, masih boleh untuk makan dan minum. Ya, walaupun mungkin di sekitar rumah kita sudah sulit terlihat, tapi kalau kita pergi ke alam terbuka, ini mungkin terlihat. terlihat di ufuk timur yang memanjang dari utara ke selatan. Jadi seakan-akan dia adalah garis putih di tengah-tengah sesuatu yang hitam. Ya, itulah awal waktu puasa. Ya, ini awal waktu puasa. Jadi misalkan kalau muadzin terlalu cepat mengumandangkan azan, dia salah waktu, maka kita masih boleh makan dan minum, karena belum masuk waktu subuh. Waktu subuh itulah, yaitu terbit fajar, itulah awal waktu berpuasa. Oleh karena itu, orang yang mewajibkan imsak tidak boleh lagi makan dan minum sebelum masuk waktu subuh, ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Kemudian kata Allah, sempurnakan puasa sampai malam. Kapan disebut malam? Apabila sudah terbenam matahari. Apabila sudah terbenam matahari, itulah waktu malam. Itulah akhir waktu puasa. Dan dianjurkan bagi kita, apabila sudah terbenam matahari, segera berbuka, jangan ditunda-tunda. Dan juga dianjurkan bagi kita mengakhirkan waktu sahur. Iya. Kemudian kata Allah, jangan kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita syariat yang agung di bulan Ramadan, yaitu beriktikaf. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa maksudnya beriktikaf? Maksudnya beliau masuk ke masjid, dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita iktikaf itu tempatnya di masjid. Bahkan dipersyaratkan bagi laki-laki harus di masjid yang dilakukan solat berjamaah, karena wajib bagi laki-laki untuk solat berjamaah. Kalau masjidnya tidak solat berjamaah dan dia harus keluar mencari masjid lain, maka itu menafikan tujuan iktikaf untuk berdiam diri di masjid. Iya. Dan masjid di sini adalah masjid yang sifatnya umum, tidak khusus masjid tertentu. Iya. Dan tidak boleh pula masjid yang sifatnya pribadi, misalkan musola di rumah. Iya. Bukan itu tempat iktikaf, tapi di masjid. Baik. Iktikaf itu adalah masuk ke masjid, berdiam diri di masjid, tidak keluar-keluar, dan disunahkan 10 hari full. Jadi sebelum terbenam matahari pada tanggal 20 Ramadan, kita sudah siap-siap di masjid. Sehingga ketika terbenam matahari masuk 21 Ramadan, kita sudah ada di masjid. Kapan keluarnya? Keluarnya kalau sudah ada pengumuman dari pemerintah sudah masuk 1 Syawal. Iya. Untuk apa kita masuk ke masjid? Untuk memutuskan kontak dengan dunia luar. Ini baru namanya, apa namanya, mengasingkan diri. Dan inilah mengasingkan diri yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada syariat Islam mengasingkan diri di gunung tertentu atau di pulau tertentu untuk bertapa, tidak ada. Atau di kali tertentu kemudian jadi kali jaga, ya. Itu tidak ada. Itu mengada-ada dalam agama. Yang ada adalah mengasingkan diri di masjid 10 hari di bulan Ramadan. Dan itu saja. Tidak ada terdapat dalil anjuran beriktikaf selain daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kecuali disebutkan Rasulullah SAW, kalau enggak sempat beriktikaf, maka tahun depannya beliau akan mengkodok jadi 20 hari. Selain itu tidak ada. Tidak ada syariat itikaf. Iya. Walaupun juga tidak diingkari siapa yang mau itikaf. Kecuali dia kapan selalu dia datang ke masjid, dia itikaf. Selalu ketika ke masjid dia niat itikaf. Maka ini harus diingkari. Ini tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak ada riwayat Rasulullah SAW beritikaf selain di 10 hari terakhir Ramadan. Iya. Atau mengkodok jadi 20 hari. Untuk apa? Memutuskan segala interaksi dengan dunia luar dan fokus ibadah. Fokus ibadah. Bukan masuk itikaf tapi tangannya pegang HP terus. Ya. atau masuk itikaf lalu berbicara terus, ngerumbi terus dengan para peserta itikaf. Iya, tapi fokus ibadah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemah khusus. Beliau masuk dalam kemahnya. Sudah di masjid, masuk kemah lagi. Jadi itu itikaf. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat sibuk. Tapi subhanallah, beliau tetap beritikaf. Iya. Jamaah sekalian, inilah yang bisa saya jelaskan tafsir ayat-ayat terkait dengan puasa. Namun waktu kita terbatas, sehingga pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat terakhir kita tidak sebutkan, hanya yang berkaitan dengan permasalahan di bulan Ramadan saja dan terkait dengan puasa serta iktikaf. Iya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Buku Madrasah Ramadan semuanya dapat? Hah? Semuanya dapat? Kurang berapa? Buku Madrasah Ramadan kurang berapa? Hah? Kurang berapa? 7? Berapa semuanya? Ya. Baik, ada pertanyaan. Berapakah batasan maksimal mengkhatamkan Al-Quran? Bolehkah kurang dari 3 hari sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr? Memang betul, ada larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena kalau seperti itu, seseorang akan sulit untuk tadabbur Al-Quran. Ya. Tetapi sebagian ulama menyebutkan di bulan Ramadan diperkecualikan. Ya, hadisnya masih bersifat umum dan bulan Ramadan diperkecualikan. Demikian yang saya ketahui dari penjelasan sebagian ulama. Jadi di bulan Ramadan diperkecualikan, boleh seseorang memperbanyak membaca Al-Quran sampai khatam walaupun kurang dari 3 hari. Baik. Orang yang berpuasa tapi tetap merokok pada saat berbuka dan sahur, apakah bisa mendapat ampunan Allah? Apakah si istri dan anak-anaknya bisa terkena dampak dosa si suami? Kalau dia merokok ketika puasa, maka puasanya batal. Tapi kalau dia merokok ketika sudah berbuka atau sahur, maka ini termasuk perbuatan dosa dan bisa jadi dosa besar. Bisa jadi dosa besar karena itu termasuk pemborosan harta, penyia-nyiaan harta, apalagi sampai menzalimi orang lain dengan asapnya. Apalagi kalau dia sampai mati karena rokok tersebut atau sampai sakit, maka dosanya semakin besar. Iya. Dan bisa jadi juga itu termasuk penghalang mendapatkan ampunan. Sebagaimana diingatkan para ulama, dosa-dosa itu adalah penghalang mendapatkan ampunan di musim-musim hujan rahmat. Bisa jadi. Walaupun kita enggak bisa memastikan, tapi bisa saja. Iya. Orang terhalang dari mendapatkan ampunan karena dia masih berbuat dosa. Bukankah orang yang mendapatkan ampunan itu adalah orang yang bertaubat? Maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momen yang sangat baik untuk kita bertaubat kepada Allah. Dan buktinya, orang yang merokok mampu untuk meninggalkan rokok selama berpuasa. Bisa sebenarnya. Ini harusnya jadi pelajaran bagi para perokok untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada berapa yang belum dapat tadi buku? 8 ya? 9. Tolong kasih akhir. 9. Satunya buat antum. Pas 10 itu. Ambil satu, kasih 9. Baik. Apakah anak-anaknya dan istrinya juga kena dosa? Kalau mendiamkan dia, padahal mampu menasihati dengan cara yang baik, maka juga berdosa. Tapi kalau sudah dinasihati, maka tinggal banyak-banyak didoakan. Ya, bulan Ramadan, kesempatan yang baik untuk berdoa. Istri doakan suami, kalau suami masih merokok, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Iya. Zakat fitrah itu apakah untuk orang yang miskin diwajibkan juga? Jawabannya wajib apabila dia memiliki kelebihan makanan pokok lebih dari kebutuhannya dan orang-orang yang ditanggungnya. Ya. Baru wajib. Zakat fitrah itu tidak terkait dengan harta, tapi terkait dengan diri. Zakat fitrah itu zakat diri, makanya disebut fitrah. Fitrah itu artinya khilqah, penciptaan diri kita. Beda dengan zakat mal. Zakat mal untuk orang-orang kaya. Kalau zakat fitrah berlaku juga bagi orang-orang miskin dengan syarat dia punya kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang yang ditanggungnya. Iya. Kalau dia punya kelebihan maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Iya. Dan hukum-hukum zakat fitrah nanti bisa dibaca dalam buku yang saya bagikan, semoga bermanfaat. Membayar zakat fitrah saja dengan berhutang, enggak perlu berhutang ya. Kalau enggak mampu enggak wajib, enggak harus berhutang. Iya. Kalau dia mampu bayar, kalau enggak mampu enggak harus berhutang. Ya. Dan jangan merasa berat kalau mampu. Berikan, keluarkan, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya bani Adam, unfik unfik alaik. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai anak Adam, bersedekahlah, maka aku akan bersedekah kepadamu. Ya. Sahihkah doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Ini potongan-potongan ayat Al-Quran, tapi tidak apa-apa insyaAllah dibaca. Tidak masalah insyaAllah dibaca, selama kita tidak khususkan sebagai satu doa yang kita yakini sebagai doa yang dicontohkan Nabi SAW. Ya, tidak masalah insyaAllah ta'ala. Tata cara solat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya ditambah 3 rakaat witir sehingga 11 rakaat. Bila tarawih dikerjakan 2-2, 2-2-2 dan satu witir, jadi witirnya satu rakaat. Mana yang lebih afdal sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang lebih afdal adalah 3 rakaat witir. Kecuali kalau sudah mendekati subuh barulah satu rakaat witir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalatul laili mathna mathna. Fa idza khasyya ahadukum as-subh falyutir biwahidatin." Solat malam itu dua-dua. Maka apabila seorang dari kalian mengkhawatirkan masuknya waktu subuh, hendaklah ditutup dengan witir satu. Artinya apa? Witir satu itu hanyalah ketika sudah darurat, waktunya sudah tidak mencukupi. Baik. Bolehkah i'tikaf kurang dari 10 hari karena karyawan yang belum libur kerja? Jawabannya boleh insyaAllah. Dikatakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, tidak ada batas minimal dan maksimalnya iktikaf. Boleh lakukan semampunya daripada tidak. Ya. Daripada tidak maka lakukan semampunya. Namun yang afdal adalah 10 hari full beriktikaf. Tidak keluar kecuali karena darurat. Sebagaimana juga saya sudah jelaskan dalam buku tersebut, silakan dibaca lebih detail hukum-hukum iktikaf. Ya. Lebih utama mana, berpuasa atau berbuka bila kita safar mudik meskipun kita merasa kuat untuk berpuasa? Karena sudah kita jelaskan kemarin. Lebih utama mana? Lebih utama puasa. Pendapat yang benar insyaallah lebih utama puasa. Karena beberapa alasan. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa ketika safar. Itu kalau kuat ya, kalau mampu. Kalau tidak berat, iya. Kalau tidak berat dan tidak membahayakan, maka lebih afdal berpuasa. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan lebih afdal karena kemuliaan Ramadan. Yang ketiga, lebih mudah. Puasa rame-rame lebih mudah. Karena kalau kita nanti mengqadha, orang kebanyakan sedang makan minum kita puasa, itu lebih berat. Iya. Adapun orang yang berat berpuasa karena safar, maka lebih afdal berbuka. Dan yang membahayakan kalau dia puasa, wajib berbuka. Bagaimana jika seorang wanita ingin mendapatkan pahala itikaf berhubung tidak memungkinkan ke masjid karena anak? Diisi dengan banyak-banyak ibadah yang lain yang mampu dilakukan. Bahkan mengurus anak apabila diniatkan dengan ikhlas karena Allah dan diurus dengan cara yang baik, apalagi dididik dengan cara Islam, itu ibadah yang sangat agung. Itu ibadah yang sangat agung bagi seorang wanita. Ya, apalagi karena itu wanita dia rela berkorban agar suaminya bisa itikaf. Itu pengorbanan yang juga termasuk pahala yang besar. Ya. Demikian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada juga sebagian yang melakukan itikaf, tapi sebagian tidak melakukan itikaf. Ya. Jadi kalau kita seorang wanita berkorban untuk mengurus rumah, menjaga anak-anak dan suaminya bisa itikaf, itu juga merupakan ibadah yang sangat agung. Dan manfaatkan waktu untuk banyak beribadah, terutama di waktu malam. Terutama di waktu malam agar mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa siapa saja dan bisa dia beribadah di mana saja. Walaupun dia tidak sadar malam itu Lailatul Qadar. Iya. Walaupun sedang haid dan nifas. Orang haid dan nifas itu hanya tidak boleh solat dan puasa saja, selain itu bisa dia lakukan. Baca Al-Quran, jangan dipegang mushaf itu secara langsung, boleh. Atau mengulang hafalan Quran, atau berzikir, atau menuntut ilmu. Iya, lakukan ibadah semampunya. Baik. Mohon solusi ketika membaca Al-Quran selalu sesak nafas. Ini pertama mungkin harus dikonsultasikan kepada ahli kesehatan ya. Barangkali bisa diketahui apa masalahnya dari sisi kesehatan. Mungkin kurang olahraga ya, atau kelebihan berat badan perlu diturunkan. Ya. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Mampu untuk menganugerahkan kesembuhan dan kebaikan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan, ini kesempatan. Ya. Yang ketiga, bertakwalah kepada Allah semampunya. Baca semampunya. Kalau sudah enggak mampu, istirahat. Lanjut lagi nanti kalau sudah lebih baik. Iya. Jadi enggak dipaksakan. Tidak dipaksakan. Baca semampunya saja. Iya. Barangkali demikian. Apa hukum wanita hamil yang bisa puasa tapi qadarullah karena sakit jadi enggak bisa puasa? Apakah harus mengqadha apa cukup dengan bayar fidyah? Sudah kita jelaskan, pendapat yang kuat adalah membayar mengqadha bukan membayar fidyah. Iya, ini pendapat yang kuat insyaallah taala. Berdasarkan hadis tentang musafir tadi yang sudah kita sebutkan. Sering kesurupan ketika berpuasa, apakah itu membatalkan puasanya? Kesurupan ketika berpuasa, apakah itu membatalkan puasa? Tidak batal insyaallah taala, karena tidak bisa disamakan dengan orang gila. Beda dengan orang gila, dia apa namanya, betul-betul hilang ingatan dan waktunya lama, maka tidak wajib berpuasa. Beda dengan orang kesurupan. Ya, seringkali orang kesurupan itu antara sadar dan tidak, setengah sadar. Iya. Dan juga mungkin tidak dalam waktu lama. Wallahu alam, ini tidak membatalkan puasa. Iya. Apakah boleh sholat tahajud setelah sholat witir? Jawabannya boleh, tanpa witir lagi. Boleh tahajud tanpa witir. Karena witir sudah dilakukan, witir tidak boleh dilakukan dua kali dalam satu malam. Jika saat sahur sedang junub dan mandi setelah azan subuh, apakah puasanya sah? Jawabannya sah, dan itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhubungan suami istri dan beliau makan sahur sampai subuh masih dalam keadaan junub, baru beliau mandi. Iya. Sama dengan wanita haid kemudian suci. Kalau dia suci sebelum fajar, sebelum terbit fajar, walaupun dia belum sempat mandi, wajib berpuasa. Iya. Di Masjidil Haram ada beberapa orang yang memegang Al-Quran saat sholat tarawih supaya bisa lebih mengikuti imam membaca surat-surat. Apakah diperbolehkan? Saya belum tahu dalil atau ulama yang membolehkan hal tersebut. Yang saya ketahui dari fatwa para ulama, yang boleh memegang mushaf itu hanyalah orang yang sholat sendiri atau menjadi imam dan dia pingin lebih banyak membaca Al-Quran karena hafalannya kurang. Karena hafalannya kurang, lebih banyak dia membaca, dia pingin lebih lama membaca dalam sholat, boleh dia memegang mushaf. Iya. Adapun kalau dia makmum dan juga dia tidak bertugas untuk misalkan membenarkan imam, ya, maka sepatutnya dijauhi kalau tidak memiliki dalil. Dan juga justru itu akan menyibukkan dia dari kekhusyukan. Ya. Dia proses buka tutup Al-Quran saja itu sudah menyibukkan dari kekhusyukan dan mengurangi kesempurnaan sholat. Wallahu alam. Alhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.